di sebuah terminal bus antar kota, seorang laki-laki dengan wajah berlinangan air mata memandangi anaknya dan melepasnya dengan bus yang menuju sebuah kota pelajar nan dingin di belahan timur Pulau Jawa. Sang bapak sedih, kecewa lantaran perubahan yang terjadi pada anak gadisnya. Kerudung anaknya yang menutup penuh aurat membuatnya cemas sang gadis jauh dari jodohnya, sehingga ia merasa perlu menekan agar kerudung yang menutup kecantikan anaknya terlucuti kembali. Berkali-kali kakak sang gadis meyakinkan bapaknya bahwa jodoh adalah ketentuan Allah. Tidaklah pantas seorang wanita memamerkan keindahan tubuhnya hanya untuk memicingkan laki-laki yang belum tentu menjadi suaminya. Termenung kakak sang gadis menerawang biru di langit jingga. Mulutnya bergumam, sungguh lama nian ku terkubang di dalam ujian. Saat berakhir tiada kunjung datang, ku terpekur dalam bimbang. Ku harapkan kepada Tuhan akan datangnya seorang kawan menampinginya di medan juang, melepis segala rintangan menghadang. Sabarlah adikku sayang, pertolongan Allah pastikan datang dari arah yang tak terkirakan. Sabarlah dalam penantian, percayalah kepada Tuhan, semua adalah hanya ujian, pembukti iman dan ketakwaan, penopang cinta dan ketabahan. Lihatlah di ufuk timur, koresan fajar mulai membentang. Matahari pagi kan bersinar, ibaratkan janji Tuhan. Sungguh lama nian ku terkubang di dalam ujian. Saat berakhir tiada kunjung datang, ku terpekur dalam bimbang. Ku harapkan kepada Tuhan akan datangnya seorang kawan menampinginya di medan juang, menepis segala rintangan menghadang. Sabarlah adikku sayang, pertolongan Allah pastikan datang dari arah yang tak terkirakan. Sabar dalam penantian, percayalah kepada Tuhan, semua adalah hanya ujian, pembukti iman dan ketakwaan, penopang cinta dan ketabahan. Lihatlah di ufuk timur, koresan fajar mulai membentang. Matahari pagi kan bersinar, ibaratkan janji Tuhan, ibaratkan janji Tuhan.